Kupikir aku sedang menyelamatkannya. Malam itu aku menangis sampai tertidur, berharap bisa bangun dan menyadari semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun ketika aku membuka mata, tisu yang ia tinggalkan menjadi bukti bahwa semua itu nyata. Ponsel masih terpasang di charger agar tidak mati, agar aku tidak dimarahi, tetap terhubung dengannya di ujung sana seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Suaranya terdengar mendengkur, teratur, nyaris damai, sementara aku berbaring hampa, takut, dan dipenuhi rasa malu. Kemarin masih terasa tidak nyata. Aku bahkan tidak tahu apa yang seharusnya kurasakan. Apakah ini yang disebut cinta orang dewasa? Jika iya, mengapa rasanya begitu salah? Aku bahkan tidak sanggup menatap diriku sendiri di cermin tanpa ingin berpaling. Namun kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Kalau bukan dia, pasti aku sudah ditinggalkan. Jadi aku mencoba percaya bahwa mungkin ini bukti bahwa ia benar-benar mencintaiku, meski tubuhku berkata sebaliknya. Aku kehilangan selera makan. Aku berhenti keluar kamar kecuali benar-benar perlu. Sebagian besar hari aku tidak mandi, kecuali jika harus bekerja atau kalau ia akan datang. Karena jika tidak, ia akan menyadarinya dan punya sesuatu untuk dikomentari. Semenjak ia merampasnya, menurutnya aku tak punya alasan untuk menolak. Jika aku berkata tidak, artinya aku tidak mencintainya. Dan jika aku tidak mencintainya, maka percuma ia bertahan. Setiap kali aku mencoba menolak, ia mengancam akan pergi, dan ketakutan akan kehilangan dirinya membuatku lumpuh. Aku tidak pernah berencana memberikan keperawananku, tapi setelah itu hilang, bayangan ditinggalkan di atas kehilangan itu terasa tidak tertahankan. Jadi aku menyerah, tapi itu bukan cinta, bukan keintiman, itu pelajaran, sebuah kelas di mana ia mengajarkanku apa yang ia mau. Ia menunjukkan bagaimana cara menyentuh, bagaimana bergerak, bahkan bagaimana mengerang sesuai keinginannya. Dan kalau aku tidak melakukannya dengan benar, ia akan memperbaikinya. Lama-kelamaan aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa menerima tubuhku menjadi tempat percobaan. Setelah ia mengambil sesuatu yang ingin kusimpan, aku diharapkan patuh dalam segala hal. Dalam pikirannya, aku adalah miliknya, dan ia ingin aku merasa demikian juga. Buktinya, status BBMku saat itu bahkan berbunyi, milik Bobby, bukan karena aku mau, tapi karena ia menyuruhku menulisnya. Katanya, agar kalau aku menambahkan teman laki-laki diam-diam, mereka akan tahu aku milik Bobby. Aku benci melihat kata-kata itu di bawah namaku, tapi aku biarkan saja, seolah menghapusnya hanya akan membuktikan tuduhannya benar. Aku mulai berpikir bagaimana caranya pergi, perlahan dan diam-diam. Di kepalaku aku mulai membujuk diri sendiri, mencoba menghapus rasa bersalah. Kenapa aku berpikir harus tetap bertahan hanya karena orang pertama itu dia? Tidak semua orang berakhir dengan cinta pertamanya. Mungkin aku tidak harus menggenggam impian menjadi seperti mamaku. Mungkin keyakinan itu milik masa lalu, milik generasi lain. Tapi tetap saja rasanya sakit, karena jauh di dalam hati aku masih ingin seperti mamaku. Aku ingin menunggu. Aku ingin suatu hari berdiri di altar karena aku benar-benar menginginkannya. Karena aku mencintai orang yang menungguku, bukan karena pilihanku telah dicuri dan aku dibiarkan percaya bahwa aku tidak punya pilihan lain. Suatu hari, papaku datang ke Indonesia. Itu hal yang tidak biasa. Ia jarang datang kecuali jika ada hal penting. Kami sedang berhemat, dan karena karirku baru dimulai, setiap perjalanan harus punya alasan kuat. Awalnya aku tidak tahu tujuannya. Ia bahkan tampak menyambut Bobby dengan hangat. Mereka sempat bermain gitar bersama seolah semuanya baik-baik saja. Tapi malam itu, sebelum Bobby pulang, papaku mengajaknya bicara di luar. Ketika papaku kembali masuk, aku bertanya apa yang mereka bicarakan, tapi papaku hanya berkata aku tidak perlu tahu. Kemudian, lewat telepon, Bobby yang memberitahuku sendiri. Katanya papaku mengatakan boleh saja ia tetap bersamaku asal ia memberiku kebebasan. Aku masih remaja dan butuh waktu bersama teman-teman. Aku tidak bisa terus menatap ponsel dan hidup hanya untuknya. Papaku bilang tidak adil kalau hidupku hanya berisi pekerjaan dan Bobby, bahkan homeschoolingku terlihat berat dan mengganggu, hidupku tidak lagi seperti remaja pada umumnya. Bobby mengaku ia setuju, bahwa ia mengerti. Tapi kenyataannya tidak ada yang berubah. Papaku tinggal di Indonesia sebulan dan melihat sendiri bagaimana Bobby masih datang ke apartemen setiap hari, masih mengaturku, masih marah untuk hal-hal sepele, bahkan hanya karena aku menjawab pesan terlalu lama. Papaku melihat bagaimana aku terus menangis, bagaimana beban di pundakku tidak pernah hilang. Yang lebih buruk, Bobby mulai bersikap lebih berani, seperti menantang. Ia melontarkan lelucon sarkastik di meja makan yang hanya ia sendiri anggap lucu, memutar bola mata pada mamaku, tersenyum sinis pada papaku. Pemberontakan kecil yang seolah berkata tanpa kata, lalu apa yang bisa kalian lakukan? Belum menjadi perang terbuka, tapi tantangannya jelas. Setelah sebulan melihat dan tidak ada perubahan, akhirnya mereka bertindak. Malam itu, setelah jam belajar, aku keluar kamar dengan niat hanya ingin meminta ponselku kembali, tapi mereka memintaku duduk. Suasana langsung berubah, tatapan mereka tajam, nada bicara tegas, dan aku merasa seperti terdakwa yang akan dijatuhi hukuman. Mereka bilang sudah berbicara dengan Bobby lagi saat aku belajar, dan kali ini lebih tegas. Mereka bilang sudah memberinya kesempatan, sudah memperingatkannya, tapi tidak ada yang berubah. Mereka bilang aku belum siap untuk hubungan seperti ini, bahwa aku masih di bawah umur, masih tanggung jawab mereka, dan Bobby harus menjauh. Jika aku sudah 18 dan masih menginginkannya, maka itu urusanku sendiri. Tapi sampai saat itu tiba, ia harus menjauh. Lalu kemarahan mereka berbalik padaku. Suara mamaku meninggi, wajah papaku mengeras. Mereka mengingatkan semua yang sudah kami korbankan, semua yang sudah keluarga kami tinggalkan. Kau pikir ini hanya tentangmu, Aureli? Kami pindah demi kariermu. Mamamu meninggalkan Belgia, Jeremy meninggalkan sekolahnya, papamu bolak-balik antar negara. Keluarga kita terpisah dua dunia, semua demi kamu. Dan lihat kamu sekarang, menangis setiap hari, menyiksa diri karena laki-laki. Ini yang kami dapat? Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan dari tamparan. Aku ingin jujur. Aku ingin bilang bahwa yang terjadi padaku bukan cinta, bahwa aku tidak sedang berlebihan. Tapi suara mereka semakin keras. Di mata mereka, aku bukan anak yang butuh perlindungan. Aku masalahnya. Aku penyebabnya. Aku yang merusak semuanya. Mereka menutup dengan kalimat dingin. Dia tidak baik untukmu, Aureli. Tapi di mata mereka aku melihat sesuatu yang lain, kecewa, marah, dan rasa dikhianati. Aku duduk terpaku, tak tahu harus berkata apa. Sebagian diriku ingin percaya bahwa semua sudah berakhir, tapi bagian lain tahu Bobby terlalu keras kepala untuk pergi begitu saja. Aku hanya diam, semakin kecil rasanya diriku. Ketika akhirnya aku bicara, yang keluar hanya permintaan untuk mengambil ponselku. Mereka sempat ragu, ada perdebatan singkat, lalu muncul peringatan, kalau kamu tidak patuh, kalau kami tahu kamu masih berhubungan dengannya, ponsel ini akan kami ambil sampai kamu 18. Bukan hanya saat belajar, tapi sepenuhnya, ingat itu. Aku menggenggam ponselku kuat-kuat saat akhirnya mereka menyerahkannya. Aku marah, aku baru 15 tahun, tapi di usia itu ponsel bukan sekadar benda. Itu penghubung ke dunia luar, dan sekarang, rasanya seperti itu pun bisa diambil kapan saja. Masih gemetar, aku langsung ke kamar dan membuka ponsel dengan jari bergetar. Jantungku berdegup keras saat menunggu banjir pesan yang kupikir pasti ada, tapi hanya ada satu. Telepon aku kalau sudah dapat ponselmu. Penting. Jadi aku menelepon, tanganku gemetar saat menempelkan ponsel ke telinga. Sambungan tersambung dan sebelum aku sempat bicara, suaranya sudah terdengar, tajam dan mendesak. Bagaimana kita melawan mereka? Sebentar aku bahkan tidak mengerti maksudnya. Melawan siapa? Suaraku kecil, nyaris berbisik. Aku tidak mau melawan siapa-siapa. Mereka orang tuaku. Aku harus nurut. Sudahi saja sampai di sini. Begitu kata-kata itu keluar, tubuhku membeku. Aku menunggu ledakan, teriakan, apapun yang akan datang. Tapi suaranya pecah, disertai tangisan. Aku di mal, katanya. Di parkiran lantai 5, aku mau bunuh diri saja. Aku nggak bisa, aku terlalu cinta sama kamu. Tubuhku kaku, aku tidak tahu apakah itu sungguhan. Tapi tangisannya, teriakannya, membuatku panik. Aku tidak mencintainya lagi, kalaupun pernah, tapi aku tidak ingin ia mati. Aku tidak ingin menjadi alasan seseorang mengakhiri hidupnya. Baik, bisikku, baik, kamu nggak perlu lakukan itu. Kita coba perbaiki. Tapi kamu harus ambil hati orang tuaku lagi. Mereka benar-benar marah. Ada hening sesaat, hanya napas berat di ujung sana. Lalu suaranya berubah. Tangisnya hilang, berganti nada datar dan dingin. Itu nggak cukup. Nunggu lebih dari 2 tahun tanpa jaminan terlalu berisiko buat aku. Aku butuh sesuatu yang bisa memastikan penantianku nggak sia-sia. Awalnya kupikir ia bicara soal uang. Aku nggak punya banyak, dan kamu tahu mamaku yang pegang rekeningku, kataku panik. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Aku nggak mau uangmu. Terus apa? Foto kamu, tanpa pakaian. Perutku mual, jangan, pintaku, tolong, jangan minta itu. Tapi ia tidak berhenti, suaranya mengeras. Kalau kamu benar cinta, kalau kamu benar milikku, ini tidak akan jadi masalah. Kalau tidak, buat apa aku menunggu? Lalu ancaman itu muncul lagi, lebih histeris, kalau kamu nggak mau, aku lompat sekarang. Ia mulai terengah-engah, menangis, membuat suara-suara aneh, seolah benar-benar di tepi. Aku gemetar begitu hebat hingga sulit bernapas. Aku membayangkan parkiran mal, suaranya di kepalaku, dan aku menyerah. Aku berkata pada diri sendiri, hanya satu kali, hanya kali ini saja. Kukirim satu foto bagian dada tanpa wajah. Ia menolaknya, katanya harus terlihat wajahku. Kukirim lagi, hanya sedikit terlihat, masih kurang. Balasannya menusuk, wajahmu penuh. Jelas, kalau kamu benar milikku, buktikan. Air mataku jatuh saat aku memaksa diri mengambil foto yang ia mau. Beberapa foto pertama menampilkan aku menangis, wajah basah, tubuh gemetar. Awalnya ia menerimanya, tapi tak lama pesan baru masuk. Jangan nangis, bikin kelihatan normal. Kayak kamu mau, kayak kamu nikmatin. Aku menatap ponselku tak percaya. Bagaimana mungkin aku terlihat seperti itu? Tapi aku usap air mata, memaksa bibirku membentuk senyum, lalu kukirim lagi. Aku bilang pada diriku, ini hanya sekali. Tapi tidak, satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan akhirnya menjadi rutinitas. Bukti cinta yang ia minta lagi dan lagi. Dan setiap kali aku memohon agar ia berhenti, jawabannya selalu sama. Kalau kamu nggak mau, aku sebar. Semua orang akan lihat, kariermu selesai. Lalu kalimat yang membuat darahku membeku. Kamu yang mau ini, kenapa salahku? Aku nggak pernah minta kamu cegah aku bunuh diri. Kata-kata itu menusuk seperti es. Aku hanya mencoba menolongnya. Aku diam, ponsel terasa berat di tangan, rasa malu mengosongkanku. Entah bagaimana, ia berhasil membalikkan semuanya. Tiba-tiba bukan lagi tentang apa yang ia minta, tapi tentang bagaimana aku gagal mencintainya. Mungkin memang aku yang lemah. Mungkin memang aku yang salah. Ia membuatku percaya begitu, dan sesaat, aku pun percaya. Dan dengan itu, ia mendapatkan yang ia mau. Kuasa, rasa malu, kendali. Setelah merasa cukup aman, ia melangkah lebih jauh. Suaranya tenang, hampir datar, seolah sedang memberi instruksi. Pergi ke pihak berwenang, katanya. Bilang orang tuamu mengeksploitasi kamu. Aku menggenggam ponsel makin erat, menggeleng meski ia tak bisa melihatku. Apa? Enggak, jangan. Kamu dengar aku, lakukan. Kalau enggak, aku sebar. Semua orang lihat, kariermu habis. Kata, mengeksploitasi, menggema di kepalaku. Aku bahkan tidak sepenuhnya mengerti artinya, tapi aku tahu maksudnya. Ia memutarbalikkan semuanya, menjadikanku senjata melawan orang-orang yang justru mencoba menyelamatkanku. Aku ingin berteriak, aku ingin bilang pada orang tuaku. Aku ingin melempar ponsel itu ke tangan mereka agar mereka mendengar sendiri apa yang ia katakan. Tapi aku tidak bisa, aku terjebak oleh apa yang ia pegang. Ia punya fotoku, dan kalau orang tuaku tahu, mereka akan menganggap aku bodoh, ceroboh, bahkan hina. Aku takut melihat tatapan kecewa di mata mereka. Dan jauh di dalam hati, ada ketakutan lain yang lebih tajam, kenangan tentang pertengkaran sebelumnya, tentang dimarahi dan disudutkan. Membuatku percaya bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya di pihakku lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak punya siapapun. Malam itu ia membuatku menangis berjam-jam, mendikte kata demi kata yang harus kuucapkan pada pihak berwenang, menjejalkan kata-kata itu ke kepalaku sampai rasanya mau pecah. Di sela-sela isak, aku sempat bilang mataku sudah bengkak seperti habis dipukul. Ia menyuruhku membuktikan, mengirim selfie. Aku lakukan, lalu ia minta dari sudut lain. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku menurut, tapi aku tetap melakukannya. Bagaimanapun juga, aku sudah pernah mengirim foto telanjangku. Apa artinya foto wajah dibanding itu? Boneka miliknya. Saat itu aku sudah terlalu banyak memberinya foto diriku. Setiap kali aku ragu untuk menuruti permintaannya, ia mengingatkanku pada foto-foto itu. Setiap ancaman, setiap tuntutan, setiap kata, buktikan, mendorongku makin ke pojok, sampai berkata tidak pun rasanya tak lagi mungkin. Begitulah caranya menuntunku masuk ke gedung itu. Setelah begitu banyak ancaman, begitu banyak bujukan dan negosiasi yang sebenarnya tak pernah benar-benar kusetujui, tiba-tiba aku sudah berada di ruangan yang dipenuhi orang-orang dewasa yang tak kukenal. Dindingnya dipenuhi gambar krayon buatan anak-anak, rumah-rumah kecil, keluarga berbentuk tongkat, matahari dengan wajah tersenyum. Ada sertifikat yang berjajar di tembok, poster tentang hak-hak dan perlindungan anak di setiap sudut. Semua terlihat dirancang agar terasa aman, tapi tak ada yang benar-benar terasa aman saat itu. Rasanya seperti sedang diuji, ujian yang sudah pasti gagal. Seolah aku sedang berpura-pura menjadi seseorang yang berani, padahal aku hanyalah gadis ketakutan yang duduk di kursi yang terasa terlalu besar. Aku bukan anak yang sedang bicara dari hati. Aku hanyalah boneka, talinya ditarik begitu kencang. Ia sudah memberiku naskah, kalimat demi kalimat, dan aku menghafalnya. Orang tuaku memanfaatkan aku. Mereka mengeksploitasiku. Kata mengeksploitasi terdengar aneh di lidahku. Terlalu formal, terlalu besar untuk gadis seusia itu, apalagi dengan bahasa Indonesiaku yang belum lancar. Tapi Bobby memintaku mengatakannya, jadi aku ucapkan. Aku tidak aman di rumah. Kalimat-kalimat itu keluar seperti benda asing, bahkan artinya pun belum sepenuhnya kupahami. Tapi aku mengatakannya dengan suara tenang, karena aku harus melakukannya. Kalau aku menangis, mereka mungkin akan bertanya. Kalau mereka bertanya, mereka mungkin akan tahu celahnya. Dan kalau mereka tahu, Bobby akan tahu aku gagal, dan hidupku akan berakhir. Di dalam diriku, aku berteriak. Namun bagi orang-orang dewasa di ruangan itu, aku terlihat seperti remaja berani yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil dan berkata, "Kamu akan terkejut betapa banyak orang tua yang seperti itu, apalagi orang tua artis cilik. Kasihan ya, anak-anak seperti kamu harus kerja padahal masih sekolah. Masa kecil itu sebentar, dan jadi dewasa itu nggak menyenangkan, tahu?" Yang lain mencondongkan badan dan bertanya lembut, "Tapi kamu sayang dia kan? Kalian saling mencintai, kan?" Aku menatap mereka tak percaya. Itu pertanyaannya, bukan tentang perbedaan umur kami, bukan tentang alasan kenapa seorang pria hampir dua kali usiaku bisa berhubungan dengan gadis seumurku. Yang mereka inginkan hanya kepastian bahwa ini cinta. Bahkan mereka bertanya apakah aku butuh bantuan untuk bisa bertemu Bobby lagi, karena mereka tahu kami berpacaran diam-diam. Mereka pikir itu bentuk kepedulian. Aku menyebutnya ketidaktahuan. Bukankah selisih umur kami saja sudah cukup jadi alasan untuk bertindak? Bukankah seharusnya mereka tahu hukum? Dan yang paling menakutkan, mereka bahkan belum pernah bertemu Bobby. Mereka hanya mendengar suaranya lewat telepon, tapi sudah percaya padanya. Mereka percaya pada kebohonganku. Tak ada yang melihat manipulasi. Tak ada yang tahu soal ancaman. Tak satu pun dari mereka memahami bahwa diamku bukan kedamaian, tapi ketakutan. Di rumah, keheningannya jauh lebih menyakitkan. Mamaku tidak berteriak, tidak bertanya apapun. Ia hanya berhenti bicara. Ia memasak hanya untuk dirinya, Jeremy, dan papaku. Suara pintu lemari yang dibanting, piring yang diletakkan terlalu keras, semuanya terdengar lebih tajam dari kata-kata. Ia jijik. Aku bisa merasakannya di setiap ruangan, di setiap pandangan dingin yang tak mau bertemu mataku. Dan aku bahkan tidak bisa menyalahkannya. Dalam matanya, aku telah melakukan sesuatu yang tak terampuni. Aku bukan hanya mengkhianatinya sebagai anak, tapi juga sebagai manusia. Ia pikir aku memilih Bobby di atas keluargaku, dan dengan caraku sendiri, aku memang melakukannya. Beberapa hari kemudian, semua pihak dipanggil pada hari yang sama. Bobby datang lebih dulu, membawa versinya sebelum orang tuaku sempat bicara. Saat itulah ia bergerak. Ia menggunakan foto yang dulu kukirim, saat aku bilang mataku bengkak karena terlalu lama menangis, dan menjadikannya bukti. Ia tunjukkan foto itu dan berkata bahwa mamaku yang memukulku. Ia bilang bukan hanya dieksploitasi, aku juga disiksa di rumah. Ia menjadikan bahkan air mataku sebagai senjata. Ketika giliran orang tuaku tiba, kata-katanya sudah lebih dulu meracuni ruangan. Mereka mempercayainya, Bobby memikat, pandai bicara, tahu cara memenangkan hati siapapun. Orang tuaku berusaha membela diri, tapi tak ada yang mau benar-benar mendengar. Aku ingat hari mereka pulang setelah memberi keterangan. Mamaku begitu marah, langkahnya tajam, suara piring beradu memenuhi dapur, papaku mencoba menenangkannya tapi akhirnya ikut berteriak. Orang-orang yang seharusnya menolong justru memilih memihak Bobby. Putus asa, Papaku melakukan satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan, media. Ia menulis blog, menghubungi wartawan, menceritakan pada siapapun yang mau mendengar bahwa anak perempuannya yang masih di bawah umur sedang dimanipulasi oleh pria dewasa. Dan berhasil, beritanya meledak, tapi ceritanya berputar. Aku berubah jadi gadis durhaka yang melawan orang tua demi cinta. Judul-judul di koran menyebutku remaja manja yang dicuci otak pacar lebih tua. Sebagian orang kasihan pada orang tuaku, tapi lebih banyak yang menertawakan. Menertawakanku. Awalnya aku tidak merasa ada di pihak Bobby. Aku membencinya atas apa yang ia lakukan padaku. Tapi ketika melihat papaku menyeret media ke dalamnya, menghancurkan namaku untuk membuktikan kebenarannya, sesuatu di dalam diriku retak. Aku sudah disandera oleh Bobby, dan kini orang tuaku ikut membuatku jadi musuh, menjadikanku bahan berita demi membuktikan mereka benar. Bobby tahu itu, ia menikmatinya, ia terus bilang keluargaku sudah menyerah padaku, bahwa mereka ingin aku menderita. Ia bilang mamaku bahkan tidak mau lagi memasak untukku, bahwa aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Kata-katanya membuat jarak di antara kami terasa nyata. Semakin mereka membencinya, semakin ia mendorongku untuk membenci mereka balik. Tiba-tiba, aku merasa tak berada di sisi siapapun. Seolah ada perang di sekelilingku, dan aku berdiri sendirian di tengahnya. Saat itu, aku belum mengerti alasan papaku melakukan itu. Kupikir ia hanya ingin menghukumku, mempermalukanku lebih jauh. Baru bertahun-tahun kemudian aku paham, ia melakukannya karena cinta. Karena tak ada yang mau mendengar, dan ia sudah kehabisan cara. Melihat neraka pribadiku disiarkan di televisi dan koran terasa seperti mimpi buruk. Semua rasa sakitku dijadikan gosip oleh orang asing yang bahkan tak tahu siapa aku. Itu menyakitkan. Ketika Bobby melihat media mulai berbalik menyerangnya, nadanya berubah. Suaranya tajam, dingin, penuh dendam. Ia marah karena citranya tercoreng, dan ia ingin balas. Kalau orang tuamu tidak memanfaatkanmu, buktikan, katanya dingin. Berhenti kerja, jangan kasih satu rupiah pun ke mereka. Biar mereka rasain. Aku memohon, menolak, mencoba menjelaskan, tapi ia terus menekan. Akhirnya aku bernegosiasi, memohon agar setidaknya aku bisa menyelesaikan film yang sudah kutandatangani. Aku bilang aku bisa didenda kalau berhenti. Akhirnya ia setuju, cuma yang itu, abis itu selesai. Malam itu aku menangis sampai tubuhku sakit. Mamaku masuk kamar, melihatku memeluk ponsel seperti nyawaku sendiri. Tanpa bicara, ia merebutnya dari tanganku, menguncinya di laci kamarnya. Wajahnya tegang, matanya penuh kemarahan dan jijik, seperti tak sanggup lagi melihat anaknya jadi tawanan seseorang yang tak mau pergi. Dan begitu saja, aku tak punya ponsel. Beberapa hari kemudian, Bobby datang ke lokasi syuting. Entah bagaimana ia bisa tahu aku di sana. Mungkin lewat kenalannya di kru. Mamaku ada di sana. Begitu melihatnya, ia panik dan meminta tim mengusirnya. Mereka mendekat sopan, tapi Bobby tetap santai, tersenyum miring. Santai aja, ini tempat umum. Siapa bilang aku di sini buat Aureli? Aku punya banyak teman juga di sini. Ia mengejek mamaku seperti menonton komedi. Saat mamaku pergi ke toilet, ia mendekat padaku diam-diam. Ia menyelipkan ponsel kecil ke tanganku dan berbisik, sembunyikan di celana dalammu. Kalau ada yang mau ambil, bilang aja kamu bakal lapor. Itu bagian pribadimu, cuma aku yang boleh sentuh. Aku mengangguk, memohon agar ia pergi. Sebelum meninggalkan lokasi, ia menunjukkan tato barunya. Namaku terukir di pergelangan tangannya dengan tulisan tanganku sendiri. Ia menyalinnya dari salah satu surat yang dulu ia paksa kutulis. Surat yang katanya akan ia simpan sebagai bukti cinta. Saat itu aku belum mengerti bahwa ia menempatkannya di sana dengan sengaja. Tato itu menjadi beban baru, rantai lain yang membuatku semakin sulit lepas darinya. Seperti yang dijanjikan, film itu menjadi pekerjaan terakhirku. Setelahnya, hari-hariku gelap. Aku mengurung diri di kamar. Papaku sudah kembali ke Belgia tanpa sempat berpamitan, terlalu marah untuk menatap wajahku. Aku merindukannya. Tapi aku tahu aku telah mengecewakannya. Mamaku tak lagi bicara. Jeremy kebingungan, terjebak di tengah keheningan yang tak bisa ia pahami. Aku terus menggenggam ponsel yang Bobby berikan, menjawab pesan-pesannya, ancamannya, tuntutannya, semua diiringi kalimat manis yang katanya tanda cinta. Ia bilang aku harus bersyukur, bahwa semua orang hanya mau memanfaatkanku, bahkan keluargaku sendiri, dan cuma dia yang benar-benar mencintaiku. Ia menyebut dirinya pahlawanku, tapi aku tahu itu bohong. Suatu malam, lewat telepon, ia bertanya apakah aku masih ingin ia menunggu sampai aku 18 tahun. Aku terdiam. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan semua ini. Kalau bukan karena ancaman bunuh diri di parkiran mal waktu itu, semua ini takkan terjadi. Aku hanya ingin menuruti orang tuaku, ingin bebas, tapi entah bagaimana aku malah meyakinkan diriku bahwa aku harus menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Heningku terlalu lama. Ia langsung meledak. Suaranya menjerit di ujung telepon seperti sedang berdiri di depanku. Aku mau, kataku panik. Tentu saja mau. Oh ya, buktikan, cukur kepalamu. Aku terpaku, tapi aku tahu dengan Bobby, tak ada yang benar-benar bercanda. Ia tahu rambutku satu-satunya hal yang masih membuatku merasa cantik, dan ia ingin mengambil itu juga. Kamu nggak pantas ditunggu kalau nggak bisa buktiin kesetiaanmu, katanya rendah, berbahaya. Ancaman itu datang lagi, lebih gelap. Aku bahkan tak ingat semua kata-katanya, hanya detak jantungku yang berpacu, rasa panik, rasa putus asa. Aku begitu lelah, lelah menangis, lelah takut, lelah hidup dalam permainan yang tak ku mengerti. Aku hanya ingin ia berhenti. Aku ingin diam. Aku ingin damai, meski sebentar saja. Dalam kabut kelelahan, aku meraih sejumput besar rambutku yang terurai hingga pinggang, lalu memotongnya sampai ke bahu. Segumpal rambut jatuh di pangkuanku. Tanganku gemetar saat memotret hasilnya dan mengirimkan padanya. Balasannya datang cepat. Bukan begitu. Kamu tahu maksudku bukan itu. Lalu dengan tenang ia menambahkan, aku bilang cukur. Semua, sampai botak. Aku menatap pantulan di cermin, potongan rambut tak rata, helaian berserakan di lantai. Untuk sesaat aku terpikir, bagaimana kalau aku benar-benar melakukannya, mencukur habis semua, supaya semua teriakan ini berhenti. Pikiran itu menakutkanku, tapi juga menandakan betapa jauh aku sudah jatuh. Saat tahu aku sempat mempertimbangkannya, suaranya berubah. Puas, ia tahu ujiannya berhasil, tapi lalu ia malah mengubah pikirannya. Nggak usah, pas kamu 18, nanti kamu kelihatan kayak buci. Aku nggak mau. Tapi sudah terlambat, segenggam rambut tebal itu masih tergeletak di tanganku, dan aku masih bisa merasakan ringan yang ganjil di kepalaku. Kali ini, ia memberiku pilihan lain. Ia menyuruhku melihat isi kulkas, dan ketika ku dengar ada mentimun, ia langsung dapat ide. Dengan suara tenang, hampir santai, ia memerintahkanku untuk memasukkannya ke dalam tubuhku, di tempat yang seharusnya tak pernah disentuh siapapun, lalu menyajikannya ke mamaku tanpa dicuci. Aku ngeri, tentu saja aku tidak melakukannya, tapi aku berpura-pura sudah, aku menangis pura-pura, bersumpah bahwa aku sudah melakukannya. Aku bahkan bersumpah atas nama Tuhan, karena aku tahu ia akan percaya. Aku tahu ia yakin aku terlalu takut untuk berbohong atas nama Tuhan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku tahu Tuhan akan lebih memilih aku berbohong daripada melakukan hal sekeji itu. Ia menuntut bukti, menuntut aku melakukannya lagi, menuntut video. Ia bilang kalau aku tidak kirim dalam 5 menit, ia akan menggores tato di pergelangan tangannya. Tapi kali ini, aku sudah mulai paham polanya. Ia sudah terlalu sering mengancam bunuh diri, dan tak pernah benar-benar melakukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sedikit keberanian. Dalam hati aku berpikir, lakukan saja, hentikan semua ini. Tapi aku tidak pernah mengucapkannya. Di ujung telepon, ia mulai menjerit, berpura-pura sedang menyayat pergelangan tangannya. Ia bahkan bilang darahnya sudah mengalir, meminta tolong, tapi aku tahu itu hanya sandiwara, trik lain untuk membuatku menyerah. Lelah, aku menutup telepon. Kalau memang ia ingin melakukannya, biarlah. Aku tidak percaya lagi. Namun semuanya tetap membuatku gemetar. Rasanya seperti terjebak dalam film horor yang kejam, dipaksa bermain dalam permainan kotor yang tak pernah kupilih. Rasa malu dan marah berputar di kepalaku seperti pusaran air yang tak berhenti menarikku ke bawah. Aku keluar kamar, menuju dapur untuk mengambil segelas susu, hanya ingin menarik napas. Lalu ku dengar suara mamaku menangis di kamarnya. Tangisannya menembus dinding, serak, patah, suara seseorang yang sudah mencoba segalanya dan tak punya lagi tenaga. Saat itu aku merasa seperti gadis paling bodoh di dunia, menyadari bahwa seseorang bisa menghancurkanku sepenuhnya hanya lewat sebuah ponsel. Aku tahu aku tak bisa terus begini. Lebih baik semua fotonya tersebar. Lebih baik semua rahasia itu terbuka. Daripada aku terus hidup jadi tawanan yang melukai keluargaku sendiri. Biar dunia menghakimi. Biar mereka mencemooh. Biar orang tuaku marah. Suatu hari, aku percaya mereka akan memaafkanku. Kalau semuanya terungkap, aku akan pulang ke Belgia. Ganti nama, mulai dari nol, bakar semuanya kalau perlu. Asal aku tak lagi memberinya satu detik pun dari hidupku. Maka aku hancurkan ponsel itu. Lanjut part 4.